Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'a walhamdulillah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya, dan atas segala peluang dan kesempatan yang selalu terbuka untuk kita semua. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan membiarkan jantung kita untuk terus berdetak. Napas ini berhembus dan kelopak mata kita terbuka, bisa menikmati karya ciptaannya, terutama adalah bisa duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumahnya, di salah satu taman dari taman surganya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita masih membahas tentang hukukul walidain, terutama hukukul hak dari ibu kita. Qala Bishr Al-Hafi, berkata Bishr Al-Hafi, al-waladu biqurbi ummihi, al-waladu biqurbi ummihi bihaitsu tasma'u nafasahu, al-waladu biqurbi ummihi bihaitsu tasma'u nafasahu afdal min alladhi yadribu bisayfihi fi sabilillahi azza wa jal, afdal min alladhi yadribu bisayfihi fi sabilillahi azza wa jal, wan nadharu ilaiha afdalu min kulli syai'in. Nah, ini ucapan orang yang paham dan sangat mengerti kedudukan seorang ibu, bagaimana mulia dan terhormatnya seorang bunda. Kata beliau, al-waladu, seorang anak, biqurbi ummihi, yang dekat dengan ibunya, bihaitsu tasma'u nafasahu, dari sisi di mana sang ibu bisa mendengarkan setiap hembusan napas anaknya, putranya atau putrinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi antum mendampingi ibu antum, entah mereka dalam kondisi sehat, apalagi dalam kondisi sakit. Ya, nah, antum duduk di sampingnya, barakallahu fikum, ya, merawat dia, menanti apa yang dia inginkan dan dia mau, duduknya antum di situ, kata beliau lebih afdal daripada afdal minal ladzi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Amalan itu lebih afdal daripada seseorang yang menebaskan pedangnya di jalan Allah. Ya, lebih afdal daripada seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah, bertempur nih medan perang. Nah, ya. Jadi yang satu duduk di samping ibunya, merawat ibunya yang sedang sakit, yang napasnya mungkin tersengal-sengal. Barakallahu fikum. Sedangkan yang satu lagi berperang. Nah, mungkin sekilas orang menganggap barakallahu fikum remeh amalan seorang putra di samping sang ibu dan menganggap hero, pahlawan orang yang berperang di jalan Allah. Padahal barakallahu fikum, na'am, kedua-duanya adalah hero. Kedua-duanya adalah pahlawan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tetapi mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal, yang lebih pahlawan adalah mereka yang berjuang merawat ibunya yang sedang sakit atau yang tua renta. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh salah seorang sahabatnya minta izin untuk jihad fisabilillah, Rasul bertanya, "A ummuka hayyun?" Apa ibu masih hidup? Qala bala ya Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasul, ibu saya masih hidup." Farji', Rasul mengatakan, "Kembali kamu fa fiha ya fajahid." Kamu berjuang merawat orang tuamu, merawat ibumu. Disuruh pulang sama Rasul. Ketika orang tua kita memang sangat membutuhkan. Ini perbandingannya sama jihad fisabilillah. Bukan sama main futsal loh. Ya. Bukan sama main badminton. Bukan sama piknik barakallahu fikum ke Malang atau ke Bandung. Ke Bogor. Ya. Perbandingannya sama jihad fisabilillah. Nah. Tayyib. Ya. Berarti amal yang dibawa itu mimba bil aula. Nah, kata beliau, wan nazar ilaiha afdal min kulli syai. Melihat wajah ibu itu lebih afdal dari segala sesuatu. Barakallahu fiik. Intinya kalau ibu sudah nelpon, ayib, ya, pulang, pulang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, walaupun Anda seorang yang barakallahu fikum sudah kaya raya, sudah menjadi barakallahu fikum, tayyib, CEO sebuah perusahaan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ibu menyuluh pulang, pulang. Ya, itu yang dikatakan oleh barakallahu fikum seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Jadi dia ditelepon ibunya, disambung sama barakallahu fikum asistennya, dia lagi rapat. Ya, barakallahu fikum, na'am, rapat urusan penting perusahaan. Kemudian asistennya bilang, "Pak, ibu bapak nelpon." Nah, nanti lagi rapat ini. Barakallahu fikum, na'am. Kemudian ibunya langsung nelpon ke nomor anaknya tadi. Ya, dilihat ibu nelpon. Sebentar. Diangkat sama dia. Tayyib. Fulan. Pulang. Ya. Nah. Ibu lagi sakit. Bentar bu. Ini rapat dulu sebentar. Tidak bisa. Kamu harus pulang sekarang. Atau tidak sama sekali. Atau kamu tidak berjumpa dengan ibu lagi. Barakallahu fikum. Nah. Ya sudah. Langsung bosnya tadi bilang. Rapat kita selesai hari ini. Saya ada yang lebih penting lagi dari rapat ini. Balik ke rumah. Barakallahu fikum, ya, ibunya sembuh. Kadang obat bagi seorang ibu itu hanya melihat wajah putranya. Melihat wajah putrinya. Ya, nah, dokter udah ngasih obat macam-macam, barakallahu fikum, na'am. gak sembuh-sembuh. Ternyata sakit seorang ibu itu adalah rindu kepada anaknya. Dia, nah, sehingga kata beliau, melihat wajah ibu lebih afdal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau ibu sudah memanggil kita untuk pulang, nak, pulanglah. Barakallahu fikum. Nah, itu kata Bishr Al-Hafi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada beberapa kalam di kalangan salaf. Di antara bentuk-bentuk ukuk atau kedurhakaan kepada orang tua yang mungkin kita tidak merasa atau menganggapnya sepele. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, kata beliau, buka'ul walidaini minal uquqi. Buka'ul walidaini minal uquqi. Tangisan kedua orang tua itu termasuk kedurhakaan. Kalau kita membuat, sampai membuat ibu kita menangis atau ayah kita menangis, ya ini tangisan bukan tangisan bahagia, tapi tangisan apa? Kecewa, tangisan sedih, tangisan merana. Barakallahu fikum, na'am. Itu termasuk ukuk. Ya, hatta sampai para ulama mengatakan, walaupun kita menjadi sebab keduanya menangis hanya gara-gara kondisi kita yang tidak baik. Jadi kita nelpon ini, gimana kabar Muna? Ini Umi, ya, kepalaku sakit, ya kan? Nah, tayyib. Uangku habis, aku sering dinakalin sama teman-temanku. Nah, ibu kita jadi cemas, jadi sedih, jadi murung. Itu termasuk menjadi sebab. Barakallahu fikum, na'am. Ya, mereka bersedih dan itu dihitung sebagai bentuk kedurhakaan. Makanya mereka menyebutkan atau menasihatkan, ya, nah, jadi jangan terlalu gampang untuk menceritakan kesedihan kita kepada orang tua kalau kita yakin itu akan membuat mereka bersedih. Nah, ya, ceritakan saja yang senang-senang, ceritakan saja yang membuat mereka tersenyum. Adapun perjuangan kita, jerih payah, barakallahu fikum, na'am, kesulitan kita, ya, kita pikul sendiri, jangan sampai orang tua, barakallahu fikum, ikut bersedih gara-gara kesusahan dan kesulitan kita. Karena khawatir itu bagian dari apa? Ukuk. Paham ya? Nah, sehingga kepada para thalabah, barakallahu fikum, ketika menghadapi hal-hal sulit, ketika mondok, ya, nah, sabar. Barakallahu fikum, nah, bertahan. Ya, nah, jangan sampai kita cerita begitu gampang, barakallahu fikum, na'am, buka-bukaan gitu ya, na'am, 100% kondisi kita, barakallahu fikum, na'am, karena dimanapun ya mesti ada ujian dan cobaan. Enggak di Gresik, enggak di Malang, enggak di Temanggung, enggak di Cirebon, barakallahu fikum, na'am, ya, atau di tempat-tempat yang lain pasti ada saja gangguan dan cobaan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga ya tadi, jangan sampai kita membuat ibu kita bersedih, ayah kita bersedih. Apalagi kalau yang membuat mereka bersedih adalah tingkah dan polahnya kita yang tidak beradab di pondok. Tahu-tahu orang tua dapat laporan, "Pak, anak bapak begini, anak bapak begitu." Ya, nah, itu jelas membuat mereka kepikiran, barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Itu bisa enggak tidur malam-malam, antum sadar enggak? Umiknya antum mikirin, ya Allah, si fulan ini anakku gimana? Nah, ya, kok bisa nakal, kok bisa begini, kok bisa begitu? Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum, jagalah hati mereka, jagalah barakallahu fikum tayyib kebahagiaan mereka. Barakallahu fikum. Nah, orang tua itu enggak terlalu muluk-muluk yang dia inginkan dari anak-anaknya. Cukup anak-anaknya itu belajar dengan rajin, dengan semangat, barakallahu fikum. Iya. Nah, yang penting enggak buat masalah apa-apa, ya walaupun kamu enggak ranking 1, Nak. Walaupun mungkin kamu ranking paling belakang, tapi ketika tidak ada catatan merah pada dirimu, itu sudah membuat ayah dan ibumu senang. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baik, sehingga adik-adik sekalian yang merasa punya atau sering diingatkan oleh barakallahu fikum musyrif atau asatidza ya dengan catatan-catatannya itu, jangan sampai itu sampai kepada orang tua. Artinya kalau sudah sampai kepada orang tua, catatan-catatan Anda itu memang sudah tidak bisa ditangani lagi. Kalau sudah sampai kepada orang tua, itu akan membuat mereka sedih. Jadi kalau antum sayang kepada ayah dan ibu, berubahlah jadi orang yang baik. Ya, nah, tidaklah catatan-catatan tadi ada melainkan untuk kebaikan antum. Ya, nah, bukan mengada-ngada, bukan sesuatu yang barakallahu fikum dibuat-buat. Ya memang begitulah berarti kelakuan kita. Alhamdulillah ada orang-orang yang menasehati, menegur dan mengarahkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi buat adik-adik sekalian, jangan sampai kita membuat ayah dan ibu kita bersedih. Karena itu adalah bagian dari kedurhakaan. Walaupun kita tidak sengaja, walaupun kita tidak memaksudkan mereka sebagai objek atau targetnya, barakallahu fikum. Nah, qala Ibnu Muhayriz, qala Ibnu Muhayriz mim ha ya ra ya zai Muhayriz, qala Ibnu Muhayriz man masya baina yaday abihi faqad aqqahu, man masya baina yadai abihi faqad aqqahu, seseorang yang berjalan di depan ayahnya mendahului ya ayahnya, maka dia telah durhaka kepadanya. Nah, iya. Baik. Jadi adab dan etikanya ketika kita berjalan ya bersama ayah kita, ya kita di belakang, barakallahu fikum. Naam, kita tidak ya berada di depannya, tapi berjalan di belakang. Illa, kecuali boleh di depan jalannya, ayam syia fayumitu, pakai tok, fayumitu al adza an tariqin. Illa ayam syia fayumitu al-adha anit tariqin atau antariqin. Kecuali dia berjalan di hadapan, di depan ayahnya atau ibunya untuk menghilangkan gangguan-gangguan dari jalannya. Paham ya? Nah, jadi kalau ada halangan, dia duluan yang menyingkirkan. Nah, barakallahu fiik. Atau dengan tujuan untuk sebagai bodyguardnya, sebagai pelindungnya. Ketika ada apa-apa yang hendak menyerang, dia dulu yang menghadapinya. Kalau tujuannya itu, gak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau gak ada tujuan itu, adabnya kita jalan di belakang. Paham? Kalau tujuan kita berjalan di depan adalah untuk menjadi pelindung dia, menjadi bodyguardnya, barakallahu fikum, menjadi tayyib, segala sesuatu yang menghilangkan gangguan-gangguan dari jalannya, maka boleh. Wa man da'a abahu bismihi, wa man da'a abahu bismihi au bi kunyatihi faqad aqqahu wa man da'a abahu bismihi au bikunyatihi faqad aqqahu. Barang siapa yang memanggil ayahnya, bapaknya dengan nama ayahnya atau dengan kunyah ayahnya, maka dia telah durhaka kepada ayahnya. Nah, ya. Misal nama bapaknya Joko. Joko. Itu. Atau nama bapaknya barakallahu fikum Abu Khalid. Abu Khalid. Ya. Itu sudah merupakan bentuk kedurhakaan. Enggak boleh manggil orang tua itu dengan namanya. Ya. Illa ayyakula ya abata. Illa ayyakula ya abata. Kecuali kalau dia memanggil ayahnya, wahai ayahku. Nah, ya, wahai bapakku. Wahai abi. Nah, barakallahu fikum. Maka itu diperbolehkan. Ya, jadi termasuk kurang ajar barakallahu fikum kalau kita memanggil orang tua kita dengan namanya, enggak boleh ya barakallahu fikum, atau kunyahnya. Tayyib. Kecuali kalau dalam bab khabar, dalam bab info atau berita barakallahu fikum, itu diberikan rukhsah padanya sebagaimana hadisnya Ibnu Umar kemarin ya. Naam. Inna abahu kana sadiqan li Umar. Bapaknya orang Badui tadi dahulu adalah sahabatnya Umar. Itu bukan dalam bab nida, tapi dalam bab khabar. Barakallahu fikum. Naam. Poin berikutnya yang juga termasuk ukuk, termasuk bentuk kedurhakaan yang samar, yambaghi lil waladi ayyattaqiya al masabbata. Yambaghi lil waladi ayyattaqiya al masabbata. Sudah seharusnya seorang anak menjaga dirinya untuk apa? Terlibat dalam saling mencaci dan saling mencela dengan teman-temannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu melibatkan ayahnya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi dia mencela bapaknya orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, bapak lu botak. Itu, barakallahu fikum. Orang akan membalas. Ya. Nah, bapak lu gondrong. Barakallahu fikum. Baik. Itu termasuk ukub. Ya. Walaupun Anda tidak secara langsung mencela ayah Anda, tapi Anda menjadi sebab ayah Anda itu dicela. Ya, termasuk apa? Termasuk kedurhakaan. Naam. Li'alla yakuna sababan fi sabbi walidayhi. Li'alla yakuna sababan fi sabbi walidayhi. Agar dia tidak menjadi sebab dicela kedua orang tuanya. Jadi kalau kamu ribut sama temanmu, jangan bawa-bawa bapak. Ya, ya sudah ribut antara antum aja. Ya, jangan cela bapaknya dia. Nanti dia membalas mencela bapaknya kamu. Itu dilarang, termasuk dosa besar. Karena anak enggak mencela bapak anak sendiri saat iya, tapi antum menjadi sebab bapak antum dicela. Maka antum juga menjadi apa? Pelakunya. Nah, ini dengan dasar hadis. Barakallahu fikum. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal. Bahwa beliau bersabda. Inna min akbaril kabair. Inna min akbaril kabairi. Termasuk dosa besar yang paling besar. Bayangkan. Akbarul kabair, tindakan itu. Ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Termasuk dosa besar yang paling besar, seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Pada saat itu, tidak tergambar di kalangan para sahabat kalau ada seorang anak berani melaknat orang tuanya. Kalau zaman sekarang mungkin. Ya. Nah, bapak sama anak saling mencela, saling mencaci. Barakallahu fikum tayyib. Ya. Waqi' terjadi. Tapi pada masa itu enggak ada gambaran mereka kok bisa ada seorang anak melaknat orang tuanya. Kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Maka ditanya kepada Rasul, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Rasul, kok bisa ada seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri? Pada saat itu enggak tergambar. Kalau sekarang, wake. Ya, nah, jangankan mencela, dibunuh aja ada. Ya, anak membunuh orang tuanya, ada. Barakallahu fikum. Nah, apalagi sekedar mencela. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sudah barakallahu fikum, tayyib. Waki pada sebagian barakallahu fikum masyarakat kita, khususnya yang memang daerah-daerah yang terbelakang pendidikannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, daerah-daerah kumuh, ya, banyak premanisme di situ, banyak kejahatan di situ, udah biasa. Bapak sama anak saling mencela, bapak sama ibu apa? Anak sama ibu ibunya saling mencela. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi di masa itu enggak ada gambaran mereka. Kok bisa ada seorang anak mencela kedua orang tuanya? Qala, Rasul menjawab, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Gambarannya kata Nabi, dia mencela bapaknya orang. Kemudian orang tersebut mencela bapaknya dia. Akhirnya ya saling apa? Saling mengatai. Bapak lo begini, bapak lo begitu, bapak lo begini. Nah, kasihan. Yang ribut dia, yang ancur-ancuran nama bapaknya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Wayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Dia mencela ibunya orang lain. Orang lain tadi mencela ibunya dia. Nah, jadi barakallahu fikum, itu sudah dimasukkan dalam kategori hukuk, ya. Nah, sehingga kalau kalian ribut sama teman kalian, jangan bawa-bawa nama bapak atau ibu. Jangan mencela ibunya teman kalian atau bapaknya teman kalian. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah azan belum? Belum ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma huququl walad. Adapun haknya anak. Ini perlu diperhatikan bagi para aba dan ummahat. Begitu juga antum-antum semua yang akan menjadi calon-calon bapak dan calon-calon ibu. Ya, perlu untuk barakallahu fikum mempelajarinya. Nah, barakallahu fikum. Adapun hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Fa'alam annahu lamma kanat tiba'u tamilu ilal waladi lam yah yahtajja atau lam yahtaj ila ta'kidil wasiyati bih. Ketahuilah, kata beliau, karena tabiat naluri setiap manusia itu mesti memiliki kecondongan terhadap anak-anaknya, maka tidak terlalu begitu ya membutuhkan penekanan wasiat di dalamnya. Artinya beliau enggak terlalu panjang lebar membahas hak-hak anak ya terhadap orang tuanya. Nah, karena pada umumnya ya orang tua pastilah sangat memperhatikan hak-hak anaknya tadi dibandingkan yang lainnya. Illa, hanya saja, kata beliau, annahu qad yaghlibu hawal walidi lil waladi. Hanya saja, kata beliau, terkadang hawa nafsu orang tua itu mendominasi ya terhadap anak-anaknya. Nah, jadi karena orang tuanya ini dikuasai oleh hawa nafsunya, akhirnya hak-hak anak tadi tidak dia tunaikan. Bisa jadi karena saking sayang dengan anaknya tadi, ya, saking memanjakan anaknya tersebut, dia tidak mau menyusahkan anaknya, dia tidak mau mendidik anaknya sejak kecil, jadi dimanja. Enggak pernah dimarah. Anaknya mau melakukan apa saja dibiarin. Nah, ini orang tua yang salah asuhan. Ya. Nah, kalau Anda tidak pernah membuat anak Anda belajar susah. Ya. Belajar untuk barakallahu fikum tayyib sulit dalam hidupnya, maka siap-siap ketika Anda di masa tua akan disulitkan dan dibuat susah oleh anak Anda sendiri. Ya. Jangan sampai karena sayang enggak pernah dimarahin, enggak pernah ditegur, ya, enggak pernah barakallahu fikum dikasih pelajaran. Dibiarin aja. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Anaknya mukulin anak orang dibela sama dia. Barakallahu fikum. Nah, anaknya orang itu yang dia marahin, padahal anaknya dia yang nakal. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dia bayar itu barakallahu fikum pengobatannya, terus ya dia terus membela anaknya tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak pernah disuruh barakallahu fikum mengerjakan tugas-tugasnya, pokoknya benar-benar dimanja, disayang anak ini. Ini orang tua yang pola ajarnya yang salah. Siap-siap ketika anaknya semakin besar, dia akan semakin dibuat kerepotan. Ya, nah, barakallahu fikum. Anaknya itu udah enggak punya adab dan etika. Ya, sama pembantu itu, wah sudah, ya. Enggak ada yang betah pembantu di rumahnya itu. Baru satu minggu kerja, afannya, ya, saya keluar saja, enggak sanggup. Nah, mana nakal lepol. Ya, pembantunya itu barakallahu fikum dipukulin terus sama dia tiap hari. Ya, nah, disuruh ini, dilempari pakai kursi, dilempari pakai barakallahu fikum piring, ya. Nah. Jadi baru satu minggu kerja itu udah bengep-bengep, mukanya udah luka-luka. Wakil dan itu terjadi barusan saja rame barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Minta antar roti barakallahu fikum ke kamar, ya, sudah yang pembantunya tadi yang tukang pegawai ngantar roti tadi ya di barakallahu fikum dilempari sama dia. Nah, jadi rame itu barakallahu fikum. Nah, gara-gara orang tuanya salah asuhan. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai karena sayangnya Anda kepada anak menyebabkan Anda tidak mendidik dia dan memberikan pelajaran kepadanya. Ya, lebih baik dia dibuat susah masa kecilnya sehingga ketika dewasa dia sudah terbiasa, sudah dewasa. Ya, walaupun Anda orang yang sangat kaya raya, walaupun Anda orang yang sangat barakallahu fikum tajir melintir. Ya. Nah, berikan edukasi, pendidikan barakallahu fikum, kedewasaan kepada anak-anak Anda. Jangan terlalu dimanja. Ya, kalau tidak ingin Anda sendiri ketika tua menjadi susah. Ketika tidak sekaya sekarang, barakallahu fikum, nah, ketika sudah mulai menurun, ya, anak Anda semakin dewasa, ternyata mereka orang yang manja, barakallahu fikum, ya sudah. Siap-siap menderita di masa tua. Yang harusnya di masa tua itu mereka tinggal tersenyum, bahagia, ya. Akhirnya ngurusi kelakuan dan pola anaknya. Barakallahu fikum. Nah, maka diingatkan oleh beliau. Hanya saja, terkadang kata beliau, hawa nafsu orang tua itu mendominasi untuk anak-anaknya. Fayatruku ta'limahu wa ta'dibahu. Sehingga dia tidak memberikan edukasi, tidak memberikan, ya, barakallahu fikum, pendidikan, adab dan etika kepada anaknya. Nah, jadi sejak kecil anak-anak itu sudah diajari yang namanya barakallahu fikum, na'am, etika, akhlak, ya, budi pekerti, barakallahu fikum, na'am. Walaupun anak raja sekalipun, barakallahu fikum, ya, itu di kerajaan itu ada pelajaran adab dan etika. Bahkan barakallahu fikum, adab dan etika yang ada di kerajaan itu jauh lebih rumit daripada kita orang biasa. Masalah makan saja, cara meletakkan piring, sendok, cara mengunyah, cara memotong, itu ada kode etiknya, ada caranya. Ya, di raja-raja Eropa itu barakallahu fikum, ada pendidikannya itu. Tayyib. Nah, itu anaknya raja. Anaknya barakallahu fikum kaisar. Diajari yang namanya etika. Apalagi kita hanya orang biasa, barakallahu fikum, na'am, tentu harus belajar adab dan etika. Tayyib. Qala rahimahullah, wa qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat ke-6. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari kobaran api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya, bayangkan neraka sepanas itu, neraka sebesar itu, bahan bakarnya itu adalah manusia. Ya, barakallahu, menunjukkan betapa banyaknya manusia yang dibakar di dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu enggak cukup, ditambah lagi barakallahu fikum. Tayyib, batu-batuan. Ya. Nah. Kalau kita mengenal di dunia seperti adanya batu bara, ya. Nah, dan batuan neraka itu tayyib lebih panas lagi daripada itu. Barakallahu fikum. Nah. Itu sangat sangat mengerikan. Neraka yang sebesar dan seluas dan sedalam itu ternyata bahan bakarnya adalah manusia. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian di atas malaikat tadi ada di atas apa? Neraka tadi ada malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Nah, yang karakternya itu ghilazun, ya, yang sangat keras, syidat, kasar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, enggak ada senyum-senyumnya, enggak ada barakallahu fikum, tayyib, rasa iba atau rahmah sekalipun. Benar-benar sangat mengerikan dan sangat bengis. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Hanya sekedar melihat wajahnya saja, nah, kalian sudah barakallahu fikum, tayyib, ya, benar-benar hilang memori-memori keindahan yang pernah kalian simpan. Saking mengerikannya malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu. Baru sangat menakutkan. Di mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, akan mereka kerjakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jangan sampai kalian dan anak istri kalian masuk ke dalam neraka itu. Qalal mufassirun, para ahli tafsir mengatakan makna dari ayat ini, maknahu allimuhum wa addibuhum. Ajari istri dan anak-anak kalian, didik mereka. Ya, nah, berikan adab dan etika kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Bukan hanya barakallahu fikum di sekolahan, tetapi di rumah juga lebih ditekankan lagi anak-anak itu barakallahu fikum, ya, diajari dan dididik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Karena itu adalah madrasah pertama mereka sebelum madrasah sekolah, ya, atau pondok pesantren barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu menjadi tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, seorang suami. Barakallahu fikum. Nah, ya, terhadap anak-anak dan istrinya. Barakallahu fikum. Nah, agar mereka tidak menjadi penghuni neraka gara-gara kita yang acuh tak acuh, gara-gara kita yang abai, ya, untuk mendidik dan mentarbiah mereka. Tidak cukup kita hanya memberikan uang SPP tiap bulan, barakallahu fikum, kemudian membelikan segala keperluan dan peralatan mereka, setelah itu kita lepas tangan, ya, sampai di rumah anaknya tidak diajak diskusi, tidak diajak dialog, ya, tidak diajak barakallahu fikum berbicara dan bercengkrama, ya, ketika ada adab dan etika dia yang tidak baik, barakallahu fikum, didiamkan saja. Nah, bahkan yang lebih buruknya, justru para orang tua tadi mengajarkan adab dan etika yang jelek kepada anak-anaknya. Terjadi kemerosotan. Ya. Di zaman dahulu, barakallahu fikum, ketika anak-anak itu melakukan sebuah pelanggaran, misal barakallahu fikum nyolong rambutan, ya kan. Nah, itu kenakalan anak-anak kecil zaman dahulu barakallahu fikum, ya. Zaman-zaman kita masih kecil itu barakallahu fikum. Nah, kadang nyolong rambutan, kadang nyolong mangga, ya kan. Nah, mainannya masih barakallahu fikum, ya, seperti itu, ya. Belum ada Android barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Paling kenakalannya itu. Iya. Sehingga ketika ketahuan sama bapak tukang jaga kebon, hei, turun. Ya, itu langsung ketakutan, ya kan. Tayyib, ya, maaf, kamu yang biasa nyolong mangga di kebun saya. Ya, mau tak, laporkan sama bapakmu lu. Oh, ya, Pak, jangan, Pak. Nah, iya, tayyib. Mesti takutan itu. Barakallahu fikum, ketika hendak dilaporkan ke bapaknya, wah, itu mesti kalau pulang, langsung rotan itu. Ya, ceprak, awas maling lagi kamu, ya. Bapak nggak pernah ngajarin kamu jadi tukang maling. Ceprak, ampun pak. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, ya, barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kamu mana yo? Turun. Nah, tak laporkan bapakmu, ya. Laporin aja, wong di atas kok bapak saya. Ternyata bapaknya ikut nyolong juga. Ya, nah. Laporin aja, itu orangnya di atas, Pak. Nah, itu zaman sekarang, ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sudah sangat-sangat akut tarbiyah dan pendidikan itu. Malah bapaknya ngajarin anaknya nyolong. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaitiklan. Ya, jadi benar kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maudud barakallahu fikum, dan itu dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari dalam sebuah kutip beliau ya. Nah, hukukul aulad lil abai wal ummahat, kalau tidak salah, barakallahu fikum, hak-hak anak terhadap ayah dan ibunya. Bahwa yang menjadi sebab kerusakan anak-anak itu sebelum teman dan yang lainnya itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, yang menyebabkan anak itu rusak ya karena orang tuanya yang rusak. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Shadaqah wa nasah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan masih ada beberapa barakallahu fikum adab-adab dan etika di situ. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya.